telah lama ku nantikan. Saat indah dalam hidupku, kau ada di sampingku. Kasih tetaplah kau di sini. Bersama kita kan memadu cinta. Ku harap kau mau mengerti. Sampai saat ini tiada penggantimu. Sampai saat ini tiada penggantimu. Dekatlah erat diri.